Sing ga iso lanjut kowe karo dee. Tenang, tenang, ayo, tenang. Ayo goyang alon-alonan sih, ambiar bareng yuk. Nyanyinya pakai hati. Ge, opo salah. Kowe nganti opo mergo larat bondo secek karo uremu aku nelongso mergo ke Tresno orang iro sari kini citro goyang lagi tipis-tipis asik Lisbir kau mas temen prasojo Kembang wangi suning kota.